Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan di dalam kitab Fiqh Muyassar. Qala al-mu'allifun fi Fiqh Muyassar rahimallahu minhumul ambat wa hafidhahumul ahya. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan yang berikutnya, setelah disebutkan syarat pertama yaitu Islam dan baligh, adanya buluh pada batasan umur baligh, dewasa. Yang ketiga, al-aqlu, yaitu berakal. Syarat seseorang itu diwajibkan puasa Ramadan, orang tersebut berakal. Fala yajibu siyamu alal majnuni wal ma'tuhi, maka tidak wajib puasa Ramadan atas orang yang gila dan maktuh, orang yang idiot, yang akalnya tidak sempurna. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an salasah, telah dicabut, diangkat pena, yaitu kewajiban, beban syariat, an salasah, dari tiga golongan. Fadzakara minhumul majnun hatta yafiq, maka Rasulullah dalam hadis tersebut menyebutkan diantaranya adalah al-majnun, pihak yang tidak wajib mengerjakan sholat, apa, puasa Ramadan adalah orang gila. Hatta yafiq, sampai dia itu tersadarkan. Dan masuk pada hukum majnun, orang gila, adalah orang-orang yang idiot, yang dia memang kurang waras, kasarannya ngomong, sehingga mereka tidak dibebani untuk melakukan puasa Ramadan. Yang keempat, as-sihhatu, syarat seseorang diwajibkan puasa Ramadan adalah as-sihhah, orang tersebut sehat. Faman kana maridon la yutiku siyama lam yajib alaih, maka barang siapa yang dia mengalami sakit, yang sakit tersebut layuti kusiam, tidak mampu melakukan puasa. Dengan sakitnya tersebut dia tidak mampu mengerjakan puasa. Lam yajib alaih, maka tidak wajib atas dia, tidak wajib atas dia untuk melakukan puasa tersebut. Wa in shoma shoha siyamuhu. Dan jika dia berpuasa dalam kondisi sakit, dipaksakan untuk puasa, shoha siyamuhu, maka tetap sah puasanya. Puasanya dihukumi sah. Akan tetapi sebagian ulama menghukumi dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena dia memadharatkan dirinya. Seperti kondisi orang yang melakukan safar, ketika dengan safarnya dia mengalami masyakah, kondisi yang memberatkan, menyusahkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang memasakkan diri dengan ulaika humul usat. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang bermaksiat. Maka kondisi sakit yang memang tidak mampu berpuasa dipaksakan sehingga timbulnya madharat pada dirinya, walaupun puasanya sah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena yang namanya agama Islam, Allah turunkan, tidaklah memberatkan terhadap umatnya, apalagi akan memadharatkan. Lam darara wala dirar. Syariat Islam tidaklah mendatangkan kemadharatan kepada umatnya sehingga umatnya dilarang memadharatkan diri mereka sendiri atau memadharatkan orang lain. Kalau menimbulkan madharat, sakitnya tambah parah, akan terhalangnya kesembuhan. Ad-dharar yuzal, yang namanya madharat, kejelekan itu dihilangkan. Sehingga orang yang sedang sakit, yang sakitnya memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka diberi keringanan. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Barang siapa yang dia ini sakit atau sedang berada dalam safar, fa iddatu min ayamin ukhar, maka dia bisa menghitung dari hari-harinya yang lainnya, yaitu dia boleh berbuka, tidak puasa, dan menggantinya di luar bulan Ramadan dengan sesuai jumlah yang dia tinggalkan dari puasa Ramadan. Fa in zalal maradu wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Maka jika telah hilang sakitnya, wajib atas dia mengqada selama dia berbuka dari hari-hari bulan Ramadan. Bagi orang yang sakit, yurja bara'uhu, diharapkan kesembuhannya. Maka ketika datang kesembuhan, wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha, mengganti, membayar hutang puasanya tersebut. Ini ketika diharapkan kesembuhannya. Dia setelah berlalu Ramadan, imma lewat sebulan atau dua bulan atau setengah tahun kemudian sembuh, maka wajib mengqadanya. Adapun kalau sakitnya sakit yang malayur jabarauhu au syifauhu, kalau sakit tersebut sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan, atau dengan istilah sakit menaun, yang dengan sakit tersebut dia itu tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang-orang yang dia itu sudah mengalami tua renta, enggak mampu dia untuk melakukan puasa dengan fisik yang lemah tersebut, maka boleh bagi dia untuk membayar fidyah. Untuk membayar fidyah sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Sehingga tidak berkewajiban untuk mengqadanya. Cukup bagi dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap harinya, satu orang miskin, dengan memberi makan mereka imma dengan cara dia tunaikan tiap hari atau imma sekaligus, yaitu selama sebulan, apakah 30 hari atau 29, sekaligus ditunaikan dalam satu hari, menyalurkan fidyahnya tersebut. Ini syarat yang keempat, orang tersebut dalam kondisi sehat, tapi sehat yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Dengan kata lain, mau enggak mau dia harus berbuka. Ima berbukanya karena harus minum obat, atau dia ini harus diimpus, karena kalau enggak diimpus dia itu akan binasa. Yang impus tersebut merupakan ganti dari makanan, asupan tubuh tersebut. Adapun kalau sakit, dikategorikan sakit tapi masih mampu, sakit gatal, sakit pilek, sakit kepala ringan, sesuatu yang masih memungkinkan untuk berpuasa, maka dia tetap kena kewajiban puasa. Jangan beralasan aku lagi sakit kemudian tidak berpuasa. Padahal sakit yang ringan yang bisa melakukan puasa. Yang kelima, al-iqamah. Syarat kelima adalah orang tersebut menetap. Fala yajibu asom alal musafir. Maka tidak wajib puasa tersebut bagi orang yang musafir, melakukan safar. Yaitu menjalani aktivitas safar, perjalanan. Yang tentunya yang namanya safar, seseorang sedang melakukan perjalanan, dia tidak netap, ima netap di kampungnya atau netap di tempat yang dituju. Dia dalam keadaan sair, perjalanan yang perjalanan tersebut tentunya akan menimbulkan adanya masyakkah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi safar itu, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu merupakan potongan dari adab, sesuatu yang menimbulkan sakit, adanya kelelahan, keletihan, kepayahan. Sehingga ketika dia safar, Allah beri keringanan untuk berbuka, untuk tidak puasa, boleh makan dan boleh minum, dan dia berkewajiban untuk mengganti membayarnya di luar bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Dalil ayat yang telah lewat. Siapa yang dia ini sakit atau sedang safar, maka dia menggantinya dengan menghitung hari-hari yang dia tinggalkan dari puasa Ramadan untuk mengganti di hari yang lain. Fala samal musafiru sahasiyamuhu wa yajibu alai qada'u ma aftarahu fi safar. Dan seandainya dia melakukan safar dan berpuasa, orang yang safar tersebut, soha siyamu, maka sah puasanya. Dan wajib bagi dia mengqadha apa yang dia tinggalkan, apa yang dia berbuka pada waktu safarnya. Dan ini sama seperti hukum marid, puasanya sah, tetapi apabila dia paksakan sedangkan puasanya itu adalah menimbulkan masyakkah, memberatkan dia, bahkan menyebabkan sakit, maka yang seperti itu dihukumi bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya keringanan, dia paksakan untuk berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ula'ika humul usad. Mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sedang safar. Ini terkait dengan kondisi masyakkah yang menimpa dia. Kalau puasanya itu memberatkan, maka itu akan tidak dinilai kebaikan, tapi justru itu adalah kejelekan karena memadharatkan. Adapun kalau memang mampu, dia tetap berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu sahabatnya Abdullah bin Rawahah melakukan puasa ketika sedang safarnya karena memang ada kemampuan. Yang keenam, al-khuluwu minal haid. Yaitu terbebaskan dari haid dan nifas. Al-khuluwu minal haidi wa nifas. Syarat yang keenam ini syarat yang khusus berkenaan kaum hawa, kaum wanita. Seorang wanita berkewajiban untuk mengerjakan puasa Ramadan kalau dia tidak mengalami haid. Tidak mengalami M atau menstruasi, atau datang bulan, atau istilah yang lainnya bagi mereka kebiasaan tiap bulan tersebut. Falhaidu wa nufasa'u la yajibu alaihima siyam. Maka orang yang sedang haid dan sedang nifas, habis melahirkan, tidak wajib atas keduanya asyam, puasa Ramadan. Bal yuhramu alaihima, yuharramu alaihima, bahkan diharamkan atas keduanya melakukan puasa. Jadi seorang wanita yang sudah mengalami haid, atau seorang wanita yang dia itu habis melahirkan dan mengalami nifas, maka dia tidak kena kewajiban puasa, bahkan kalau berpuasa haram hukumnya. Dan mereka berkewajiban mengganti, membayarnya di luar bulan Ramadan. Adapun wanita yang tidak mengalami haid, maka dia tetap kena kewajiban puasa. Atau seorang wanita yang melahirkan tetapi tidak mengalami pendarahan, darah nifas, ketika dia melahirkan dengan sesar atau operasi misalnya, qadarullah tidak mengalami pendarahan, darah nifas, maka dia hukumnya adalah hukum suci. Karena dilarangnya berpuasa bagi wanita adalah ilahnya ketika sedang haid atau sedang nifas dengan adanya darah nifas. Hal tersebut liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Rasulullah menyebutkan di antara sebab seorang wanita itu kurang akal dan kurang agamanya, maka Rasulullah menjelaskan sisi bahwa wanita itu agamanya kurang, yaitu Rasulullah menjelaskan alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah seorang wanita apabila dia sedang haid dia itu tidak melakukan sholat dan tidak berpuasa. Ini syahidnya, bahwa seorang wanita ketika sedang haid tidak boleh melakukan ibadah puasa. Lam tasum, dia harus berhenti dari puasanya, apakah di pertengahan atau di akhirnya, atau bahkan di awalnya, dia harus menahan dari melakukan ibadah puasa Ramadan karena mengalami haid. Fadzalika min nuqsani diniha, dan itulah bentuk kurangnya agama seorang wanita. Wa yajibul qada'u alaihima, dan wajib mengqada, membayar hutangnya atas kedua pihak tersebut. Wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Hal tersebut sering menimpa kami, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa, membayar puasanya, dan tidak diperintahkan membayar sholatnya. Wanita yang haid atau nifas tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh pula melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa di dalam syariat Islam disyariatkan mengqada bagi mereka yang mengalami nifas atau haid ketika bulan Ramadan, harus mengqada di bulan Ramadan, yang diqada adalah puasanya. Yang diqada adalah puasanya. Adapun sholat, tidak ada perintah dari syariat untuk mengqadanya. Sehingga mereka berkewajiban untuk mengqada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.